Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwatil kiram rahimakumullah, atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua masih ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali menyisihkan waktu kita dan berusaha untuk mengkaji, mempelajari perkara-perkara yang akan menyelamatkan kita, baik dari penyimpangan di alam dunia ataupun yang akan menyelamatkan kita dari adab Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah. Maka yang semacam ini kita harus bersemangat padanya lebih dibanding perkara-perkara yang lainnya, karena ini pada hakikatnya yang akan membantu kita di saat kita sangat-sangat memerlukan bantuan, yaitu ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Amal soleh yang kita kerjakan dalam dunia yang akan membantu kita, seluruh anggota jasmani kita akan bersaksi, tangan-tangan yang kita gunakan untuk berzikir, menghitung-hitung zikir, ini akan bersaksi di hadapan Allah. Demikian pula kaki, ya, akal pikiran, mata, pendengaran yang kita manfaatkan, kita gunakan dalam rangka tafaqquhu fiddin, mendalami ilmu agama, maka semuanya akan bersaksi dan membela kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwati fillah azani wa azakumullah, oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan, ihris ala mayanfa'uk wala ta'ajaz, bersemangatlah anda dalam perkara-perkara yang memberikan manfaat kepadamu dan jangan merasa lemah. Sementara yang paling bermanfaat bagi seorang hamba adalah dia membekali dirinya dengan ilmu agama, mendalami perkara-perkara agamanya sehingga dia kokoh di atas agamanya, tidak mudah untuk dijauhkan atau tidak mudah dia mengikuti qaul fulan wa qaul fulan, tetapi betul-betul kokoh di atas pendiriannya, di atas akidah yang kokoh, di atas akidah yang mantap. Di samping itu dia senantiasa berkomunikasi dengan ahlul ilm, para ulama, sehingga pendirian yang pun semakin kokoh ketika menjalani fitnah-fitnah di alam dunia, terlebih di alam akhirat nanti. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, was'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir, para ulama, jika kalian tidak mengerti dalam perkara itu. Jadi kita jangan lupa untuk bertanya kepada ahlu dzikir, para ulama, karena mereka lah yang mengetahui bimbingan-bimbingan manusia, kemana mereka akan berada. Mereka mengarahkan dengan melihat dalil-dalil, baik dari kitabullah ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang paling mengetahui tentang apa yang ada dalam perkara agama ini. Sebelum kita tahu, mereka sudah mengetahui. Nanti fitnah itu sudah mulai reda, baru kita mengetahui, oh itu ternyata fitnah. Para ulama telah membahas, telah membantah dan seterusnya. Nah, maka apabila atau kita menginginkan kekokohan dalam beragama, ya, maka kita selalu mendekat dan terus mendekat kepada para ulama yang mereka terbimbing di jalan yang lurus, di jalan yang istiqomah. Karena syaitan dan bala tentaranya, mereka akan terus berusaha, berupaya siang dan malam untuk membelokkan niat-niat manusia dari jalan yang benar. Dan mereka tidak merasa letih untuk berusaha menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilan min ibadiy syakur, sehingga sedikit dari hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata mereka kufur, tidak tahu diri nikmat yang demikian banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kemudian dibalas dengan yang tidak setimpal, perbuatan maksiat, pelanggaran, inhiraf, penyimpangan dan seterusnya. Maka ikhwati fillah azani wa azakumullah, maka tujuannya kita belajar ilmu agama agar kita kokoh di atasnya, tidak mudah terombang-ambing oleh syubhat, syahwat dan yang lainnya. Naam, sehingga agama kita pun agama yang kokoh tegak di atas prinsip yang kokoh pula. Ikhwati fillah azani wa azakumullah, dalam pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, kita masih berada di bab majah fi sihir, perkara-perkara yang berkaitan dengan sihir. Berkata al-muallif rahimahullah, yaitu al-syeikh Muhammad bin Abdul Wahab al-Najdi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ijtanibu as-sab'al mubiqati. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Qala asy-syirku billah, was-sihru, wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi, wa aklu ar-riba, wa aklu mal al-yatim, wa tawalli yawm az-zahfi, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 2766 dan juga Imam Muslim nomor 89 dan juga Abu Dawud nomor 2874. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Ini berita dari Rasulullah agar kita menjauhi. Kalau menjauhi berarti jangan mendekati. Jauhi 7 perkara yang membinasakan. Maka para sahabat di saat itu bertanya, wahai Rasulullah, wa mahunna, apa itu 7 perkara itu? Qala, kemudian Rasulullah menyebutkan satu persatu, ya, dari tingkatan yang tertinggi yang harus dijauhi. Kata Nabi, asyirku billah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus betul-betul dijauhi sejauh-jauhnya. Jangan sampai, ya, seorang muslim ataupun seorang mukmin kesyirikan itu mendekat pada dirinya, akan membahayakan seluruh amal kebaikannya, akan terhapus seluruh kebaikannya dari awalnya sampai akhirnya. Wasihru, kemudian yang perkara yang kedua harus dijauhi adalah sihir, ya, jangan dipelajari ilmu sihir dan jangan mendatangi tukang sihir untuk menyihir ataupun perkara-perkara yang lainnya. Naam. Umpamanya dia terkena sihir, untuk mengobatinya mendatangi tukang sihir agar dilawan dengan sihir berikutnya. Ya, bukan seperti itu syariatnya. Naam. Wa qatlun nafsil lati haramallahu bil haq. Dan perkara yang ketiga yang harus dijauhi adalah membunuh jiwa. Jadi dalam Islam, jiwa manusia terlebih kaum muslimin itu sangat berharga. Ya, sangat berharga. Ya, bila mana seseorang membunuh jiwa muslim yang lain, maka ini telah melakukan pelanggaran yang besar. Membunuh jiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan kecuali dengan hak. Ya, seperti orang membunuh maka dikisos juga dibunuh. Atau seperti orang yang murtad dari agamanya maka dibunuh. Naam, atau seseorang yang berzina yang sudah pernah apain dengan pernikahan yang sah. Sudah pernah duhul. Sudah pernah mendatangi keluarganya kemudian berbuat zina maka hukumannya dirajam. Dilempari dengan batu sampai meninggal. Wa aklu riba. Dan yang berikutnya adalah makan riba. Atau disebut bunga, kembang. Ini mulai dari yang mencatatnya, mulai yang menjadi saksinya. Ya, pokoknya yang berkaitan semua di dalamnya kena, sampai tukang parkirnya apa semua. Artinya dengan itulah terwujudnya perkara riba, maka semua yang ikut di dalamnya kena semuanya. Bahaya. Ya, riba ini hampir seluruh manusia masuk di dalamnya kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata perkara yang harus dijauhi. Rasulullah memberitakan kepada kita untuk kita menjauhinya. Jangan makan hasil riba. Nah, termasuk 7 yang membinasakan. Kemudian yang berikutnya, wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim, disalahgunakan, dimanfaatkan untuk sendiri. Wa tawalli yawmaz zahfi, dan berpaling di saat kaum muslim bertempur melawan musuh. Lagi berkecamuk peperangan, ya, kemudian dia mengundurkan diri. Ini termasuk dosa besar. Kecuali untuk mengambil taktik. Tapi tujuannya bukan lari dari perang, tapi mengambil siasat. Mungkin dia mundur kemudian balik atau gimana caranya, ya, kemudian kembali menyerang dan seterusnya. Yang terakhir yang harus dijauhi adalah menuduh wanita yang baik-baik, wanita mukminat, berbuat zina. Ini tanpa bukti. Nah, dan syarat-syaratnya banyak. Di antaranya harus menghadirkan 4 saksi. dan betul-betul melihat dengan mata kepala bahwa dibagaikan, dimisalkan seperti timba masuk sumur, ya, penggali sumur, maaf, yang di belakang itu penggali sumur, jadi masukkan sumur, maaf, empali, nah, tahu penggali sumur bagaimana timba masuk ke sumur. Ini 7 perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada umatnya untuk dijauhi. Karena hal ini akan membinasakan si pelakunya. Berkata Syekh Shalih Fauzan memberikan keterangan hadis ini, hadal hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Kalau sudah yang meriwayatkan Bukhari Muslim, naam, ya, ini sudah, ini para ulama menyebutkan bahwa ini sudah paling terpercaya atau disebut muttafaqun alaih, disepakati Bukhari Muslim atau Bukhari saja, ini sudah kuat. Muslim juga termasuk peringkat yang kedua setelah Imam Bukhari. Jadi tidak diragukan keabsahan hadis ini. Ijtanibu abidu, jauhi oleh kalian. Al-mubiqatu al-muhlikat atau al-mubiqati al-muhlikati, yang membinasakan, halaka, ya, binasa. Sumiyat mubiqatun li'annaha tuhliku fa'iluha fid dunya wal akhirah. Dinamai dengan mubiqatun karena ini memang akan membinasakan pelakunya baik di alam dunia terlebih di alam akhiratnya. Betul-betul akan membinasakan dirinya. Harta yang didapatkan tidak barokah kalau ribanya berjalan, sekalipun kelihatannya bagus, indah, dan seterusnya. Tetapi ternyata mereka yang bermuamal dengan riba ini pusingnya setengah mati. Ya, satu bulan saja tidak bayar. Kalau sedikit mungkin masih ringan, tapi kalau sampai ratusan juta satu bulan saja tak terbayar, maka meningkat. Seperti yang kita dengar, utang Indonesia ke luar negeri untuk membayar ribanya saja itu belum bisa, apalagi mau membayar aslinya, kata mereka yang bercerita. Wallahul muwaffiq. Naam. Asyirku billah bi ayya ja'ala lillahi niddan yad'uhu wa yarjuhu wa yakhafu. Asyirku billah, yaitu menjadikan bagi Allah tandingan. Di samping dia berdoa kepada Allah, juga masih berdoa kepada berhala-berhala. Masih percaya kepada para dukun-dukun, masih percaya kepada pohon-pohon yang dikeramatkan, masih percaya kepada para setan-setan dan jin-jin. Naam. Ya, jadi Allah itu disamakan dengan makhluk dalam permintaannya, sehingga dia berdoa kepadanya, berharap kepadanya, dan takut kepadanya. Makanannya dikasih habis. Kalau kada habis, kepunahan katanya. Kepunahan itu apa? Kan celaka. Ya itu rasanya. Pokoknya akan binasa kalau enggak habis. Ini salah satu kepercayaan. Pokoknya padahal kalau kita menurut sunnah, ya itu menyelisih sunnah, makanan itu harus dihabisin. Bukan kalau kada habis, bahaya. ancaman mengintainya. Afan ya. Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Naam. Apa yang diinginkan para jin-jin, para syaitan-syaitan diikuti. Ayo potong ayam, potong ayam. Padahal ayamnya paling disayang-sayang. Orang aja datang beli enggak mau dikasih. Ketika jinnya minta, oh langsung dikasih. Payah. Bahkan oleh Abdillah kadang anaknya sendiri dijadikan tumbal. Ini parah lagi sudah seperti ini. Demi untuk mengharapkan apa yang dia inginkan, apakah berupa kekayaan ataupun yang lainnya. Allati haramallah, yang Allah haramkan, haramakotlaha, diharamkan untuk membunuhnya. Maksudnya tadi membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haknya. Illa bilhaq ay bifilin mujibin lilqatli, kecuali dengan haknya, yaitu dia melakukan suatu perbuatan yang mengharuskan juga dibunuh. Seperti kita sebutkan tadi kisos, ya, hukumnya ketika dia membunuh maka dibunuh pula. Wa aklu riba, makan harta riba, tanawuluhu bi ayyi wajhin, dia memanfaatkannya, ya, bi ayyi wajhin, dengan apa saja. Naam. Wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim, yakni at-ta'addi fih, yakni melampaui batasannya, melanggar. Wal yatim man mat abuhu wa huwa dunal bulugh, al yatim adalah orang yang meninggal ayahnya dan dia belum sampai usia balig, si kecil, anak yatim. At-tawalli yawmaz zahfi ay al-idbaru min wujuhil kuffar waqtal qital. Al-idbar, mundur ke belakang dari depannya orang-orang kafir di saat peperangan berkecamuk. Naam. Jadi tidak boleh kita mundur terus bertempur kecuali panglimanya bilang mundur, mundur. Kalau bilangnya panglimanya maju, ya maju terus. Naam. Ya, jangan sendirinya mundur tanpa ada alasan, mundur karena takut atau karena yang lain atau kemunafikan atau yang lain. Makanya banyak-banyak berzikir, ya, banyak-banyak berdoa sehingga hatinya dikokohkan untuk tetap melawan musuh. Ya, ini peperangan melawan orang-orang kafir yang dipimpin seorang imam atau seorang penguasa. Bukan perang suku. Ya, kalau perang suku jangan ikut-ikutan. Tidak ada syariatnya untuk bertempur sesama suku. Bahkan ini perkara jahiliyah. Wa qadul muhsanat, menuduh atau melempar. Nah, di sini menuduh diartikan menuduh. Al muhsanat, wanita-wanita baik, romihunna bizina. Ya, dia menuduh mereka dengan melakukan perbuatan zina. Ya, sini romi itu, roma juga itu melempar. Tapi di sini menuduh, karena menuduh itu juga melemparkan ucapan, mengeluarkan ucapan, namanya menuduh juga. Nah, kalau roma irama melempar apa ini? Apa mbah? Roma irama melempar apa tadi? Melempar irama mbah. Roma irama melempar lagu mbah. Nah, jadi romihunna bizina, mereka dilempar, dituduh ucapan berzina. Adapun wal muhsanatu al mahfudatu minaz zina, al muhsanat al mahfudat, mereka terjaga dari perbuatan zina. Wal muradu al harair al afifat, wanita-wanita yang merdeka yang mereka menjaga diri. Ini dijabarkan kalimat per kalimat yang kita sebutkan di atas. Masih ada satu lagi, dua lagi. Al-ghafilat. Al-ghafilat anil fawahish wa ma rumina bihi ay al-bari'at. Mereka berlepas diri dari al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, dan apa yang dituduhkan kepada mereka dengannya. Ay al-bari'at, barok. Al-bala wal-barok, barokatnya berlepas diri. Al-mu'minatu billah, mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Boleh Mbah bertanya, Mbah? Hah? Coba dari 7 perkara tadi Mbah yang ingat berapa? 7. Oh, 7 diingat semua. 1 syirik, sihir. Makan apa? Makan unta kah? Wah, berarti 2 aja yang diingat sama Mbah. Membunuh jiwa. Terus? Terus apa lagi, Mbah? Makan riba. Makan riba, 4. Makan harta anak yatim, 5. Mundur dari perang, 6. Menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Ahsantum, Mbah. Berarti matanya masih terang. Alhamdulillah. Nah, jadi 7 perkara yang harus kita jauhi dari deretan yang terbesar, yaitu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ma'na al-ijmaliyu lil hadis, makna global hadis, ya'muru sallallahu alaihi wasallam ummatahu bil ibti'adi an sab'i jara'im muhlikatin. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya agar menjauh dari 7 pelanggaran yang membinasakan. Ya, dari 7 perkara yang membinasakan tadi. Walima su'ila anha mahi, ketika ditanya tentangnya, mahi apa itu? Bayyanaha, kemudian Rasulullah menjelaskannya, bi annaha asyirku billah. Yang pertama adalah asyirku billah. Bittikhadil andadillahu min ayy syaklin kanat. Yaitu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dari bentuk mana saja. Apakah dalam masalah ar-rububiyah, atau dalam masalah al-uluhiyah, atau dalam masalah asma wa sifat. Ini semuanya harus disucikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang semisal dengan makhluk-makhluknya. Tidak ada satupun yang bisa mengatur sebagaimana Allah mengatur. Mengatur alam semesta, mengatur hamba-hambanya. Tidak seperti mereka yang ada yang dewa mengatur ini, ada dewa mengatur itu. Adapun Allah tidak ada. Tidak ada istilah dewa. Naam. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mengatur para malaikat. Yang para malaikat ini bertugas. Ada yang tugasnya menanyai manusia di alam kubur. Ada yang tugasnya mengatur hujan. Ada yang menjaga an-nar. Ada yang menjaga al-jannah. Ada malaikat pula yang ditugasi oleh Allah untuk meniupkan roh ke dalam janin. Naam. Ada pula malaikat yang memikul arsy. Jadi Ini yang pertama, syirik. Wabada bisyirk, memulai dengan syirik. Li'annahu a'adhumu dhunub, karena syirik ini sebesar-besarnya dosa. Ya, sebesar-besarnya dosa. Kemudian yang berikutnya di sini disebutkan as-sihir. Perkara yang kedua, sihir. Menyihir manusia. Dan memang sihir ini ada. Karena ada yang mengingkari, as-sihir itu mah cerita, cerita kuno aja dah, umpamanya. Enggak, sihir itu memang ada, terjadi. Rasulullah pernah terkena. Naam. Dan kadang manusia terkena sihir. Ketika mereka lengah dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qatlin nafsi allati mana Allahu min qatliha illa bi musawwigin syar'iyyin. Perkara yang berikutnya yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah melarang dari membunuhnya kecuali dengan perkara yang dibolehkan oleh syar'i. Kemudian wa tanawulir riba bi aklin aw bi ghairihi min wujuhil intifa, atau memakan riba. Naam, menyantap riba dengan cara memakannya atau selainnya dari sisi-sisi yang dia manfaatkan. Wa ta'di ala mali tifli alladhi mat abuh, dan dia melampaui batas, melanggar, ya, memakan harta atifli anak kecil yang meninggal ayahnya, yaitu al yatim. Wal firaru minal ma'rakah ma'al kuffar, dan dia lari mundur dari pertempuran ketika melawan orang-orang kafir. Kemudian waramil harair al afifat bizina, menuduh wanita-wanita merdeka yang menjaga diri berbuat az-zina. Ini tingkatan-tingkatan dosa yang disebutkan dalam hadis ini. Wajhu siyakil hadis fi babi as-sihir. Maka sisi konteks hadis di dalam bab ini adalah fi bab as-sihir, bab sihir. Anna fi dalilan ala tahrimi sihiri wa tibarihi minal kaba'ir muhlikah, bahwa di dalam hadis ini ada dalil tentang haramnya sihir dan dianggap sebagai kaba'ir al muhlikah, dosa besar yang membinasakan. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita mengambil faedah dari hadis yang disebutkan di atas? Yang pertama, tahrimus syirk, diharamkan syirik. Ya, syirik diharamkan. Jadi ketika seorang melakukan, berarti dia telah melakukan dosa besar. Wa annahum huwa akbarul kabair wa adzamud dzunub, dan bahwa syirik itu adalah sebesar-besarnya dosa besar. Dan sebesar-besarnya dosa. Akbarul kabair, dosa yang paling besar, deretan dosa-dosa besar dia yang tertinggi. Di dalam hadis ini disebutkan seperti itu. Dan jangan bosan-bosannya kita untuk belajar yang semacam ini. Rasulullah sampai meninggalnya terus berwasiat kepada umatnya, terus mengingatkan umatnya jauhi perbuatan syirik. Karena dengan syirik tidak bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, tidak bisa mendapatkan syafaat ketika dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tahrimus sihir. Faedah yang kedua adalah haramnya sihir. Maka sihir jangan dipelajari, ya, jangan diamalkan, dan jangan diterapkan kepada manusia. haram. Wa anna minal kabair muhlikah, bahwa sihir termasuk dosa-dosa besar yang membinasakan. Wa min nawaqidil Islam, dan termasuk yang bisa menggugurkan keislaman, membatalkan keislaman. Yang ketiga, tahrim qatl nafsi bighairi haqqin, haramnya membunuh jiwa tanpa hak. Ini betul-betul jiwa muslim itu mulia. Maka jangan sampai kita menumpahkan atau membunuh seorang muslim. Berat. Mungkin di dunia keluarganya sudah memaafkan, tapi masih di akhirat, masih berlanjut. Ini bahayanya ketika kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jawazu qatli nafsi idza kana bihaqqin kal qisasi waridati wazina ba'da ihsan. Bolehnya membunuh jiwa bila mana dengan hak. Seperti qisas. Ya, dia membunuh maka dia pun gantian dibunuh. Riddah, murtad dari agamanya. Berbuat zina, ba'da ihsan. Ya, berbuat zina setelah menikah dengan pernikahan yang sah dan sudah pernah dukhul. Maka ini semuanya dibolehkan untuk dihilangkan nyawanya. Yang kelima, tahrimur riba wa adhimi khatarihi, haramnya riba dan sangat besarnya bahayanya. Biar miskin tetapi tidak riba jauh lebih selamat daripada kaya kemudian riba. Pinjam uang di bank ratusan juta, kemudian akhirnya dia terlilit bunga bank, kemudian dengan itu dia makan untuk diri dan keluarganya. Naam. Maka berbahaya. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bihi, kata Nabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka lebih pantas baginya an-nar, neraka. Berhati-hati. Kita harus cari yang halal, walaupun sedikit halal jauh lebih baik daripada membludak banyak tapi tidak disortir, tidak dipilih-pilih. Bahaya. Dan doanya tidak akan dikabulkan. Berdoa tidak terkabulkan doanya. Yang keenam, tahrimul iktidai ala mal aitam, diharamkannya untuk memakan harta anak yatim melampaui batas. Yang ketujuh, tahrimul firari minaz zahaf, haramnya lari dari perang. Ya, orang perang lagi berkecamuk, dia mundur ke belakang. Kenapa? Capek, Pak, umpamanya. Nah, atau ada kemunafikan pada dirinya, waliyadz billah. Yang ketujuh, yang kedelapan. Kenapa, Mbak? Tadi tujuh. Sekarang berapa, Mbah? Tadi mau tujuh, ternyata delapan, Mbah. Delapan. Iya. Yang kedelapan, Mbah. Tahrimul qadfi bizina wal liwat. Haramnya menuduh seseorang berbuat zina atau liwat. Jantan kelahi sama jantan. Liwat. Ya, laki-laki sama laki-laki. Atau sebaliknya, lesbi perempuan lawan perempuan. Naam. Jadi bisa juga berkelahi, Mbah. Loh, ya, Mbah, ada. Dosa besar ini, Mbah. Nah, tidak boleh. Ya, menuduh. Tapi kalau mereka melakukan, ya dosa besar. Yang terakhir, berapa mbak terakhir? Hah? Nah, yang kesembilan, terakhir. Anna qadfal kafir laisa minal kabair. Bahwa menuduh orang-orang kafir bukan termasuk dosa besar. Karena ketika menuduh seorang mukmin dosa besar, berarti ketika menuduh orang kafir bukan termasuk dosa besar. Pas bunyi. Terakhir pas bunyi. Nah. Jadi ini 7 perkara yang membinasakan tadi. Kita harus berhati-hati padanya. Setelah kita mengilmuinya, maka kita berusaha untuk menerapkan dalam kehidupan kita. Jangan coba-coba sedikit aja pang. Enggak apa-apa pang, riba 10 ribu beli bensin. Nah, sedikit itu nanti terbiasa. Bermudah-mudahan akhirnya. Mutasahil, temtasahal, bergampang-gampangan nanti sudah. Jangan, pokoknya dijauhi sih jauh-jauhnya. Jangan bergampang-gampangan. Khawatir hati ini sudah kemasukan barang yang haram, kemudian datang berikutnya, ya, disadari barang yang haram, mau terus. Pokoknya kita berusaha untuk menekan diri. Nah, kalau memang tidak ada, ya, cari pinjaman atau yang tidak ada uang riba, atau pasrah saja. Meminta langsung kepada Allah, ya Allah, berikan jalan keluar daripada kemudian menginginkan setumpuk harta yang banyak tapi dari barang yang haram. Kasihan diri kita dan anak istri kita dan yang lainnya. Dan ketika kita berinfak dengan niat tidak berpahala, justru tambah dosa. Dari barang yang haram tidak akan menjadi halal dengan niat yang baik. Niatnya baik untuk berinfak bangun masjid, tetapi dari barang yang haram bukan berpahala tapi menambah dosa. Sudah tahu barang haram dikasih orang, iya kan? Jadi dulu ada kisah cerita. Jadi wanita-wanita nakal mengatakan, kami ini melakukan ini niatnya baik mas, kami juga berinfak untuk pasukan katanya. Ya dari barang kayak gitu-gitu ya, walaupun niatnya baik tapi dari perkara yang haram tidak akan bisa sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita baca dan pelajari, semoga menjadikan peringatan terutama kepada kami yang menyampaikan dan pendengar sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.